Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa tadhammanat naw'ai ad-du'a. Di dalam suratul Fatihah ini juga mengandung dua jenis doa. Li'anna ad-du'a'a 'ala qismain, du'a'u 'ibadah wa du'a'u mas'alah. Karena yang namanya doa itu ada dua macam. Ada yang namanya doa ibadah dan ada yang namanya doa mas'alah. Du'a'ul ibadah huwa thana'u 'ala Allahi jalla wa 'ala wa dzikrullah azza wa jalla. Dan doa ibadah itu maknanya adalah menyanjung Allah dan zikir kepada Allah, mengingat Allah. Tatkala seorang hamba mengingat Allah, berzikir kepada Allah, memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia sedang menjalankan doa ibadah. Wa du'a'ul mas'alah, dan doa mas'alah, wa huwa talabul hawa'ij minallahi jalla wa'ala. Dan doa al-mas'alah adalah meminta kebutuhan-kebutuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha mawjudun fiha ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim kulluhu talabun wa du'a'un. Meminta kebutuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini ada di dalam suratul Fatihah yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus, jalannya orang yang telah kau beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Semuanya itu permintaan, semuanya itu doa, permohonan. Ihdinas siratal mustaqim. Itu orang minta kepada Allah hidayah. Hidayatut taufiqi wal ilham. Supaya istiqamah di atas jalan yang lurus. Supaya istiqamah di atas ketaatan, di atas ibadah. Jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang sebelum kita. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang salih. Walidhalika yustahabbu ba'dal faraghi min qira'atiha ayyakula amin. Ay Allahumma istajib. Atau sebelumnya, hidayah, meminta hidayah, mendapatkan keistiqomahan atau mendapatkan hidayatut taufiqi wal ilham, hidayatun fis sirat wa hidayatun ila sirat. Oleh karena itu disukai setelah membaca, setelah selesai dari membaca suratul Fatihah, untuk mengucapkan amin yang artinya ya Allah kabulkanlah. Karena isinya adalah doa al-mas'alah, doa meminta kepada Allah. Dan ini yang senantiasa kita minta supaya mendapatkan hidayah. Hidayah menuju kebenaran, hidayah menuju kepada jalan yang lurus, supaya dibimbing mana jalan yang lurus, diberikan ilham, diberikan taufik kepada jalan yang lurus, serta bisa istiqomah di atas jalan yang lurus. kita ucapkan amin, ya Allah kabulkanlah. Hidayah, mendapatkan jalan yang lurus, berada di atas jalan yang lurus, ini sesuatu yang mahal harganya. Tidak bisa dibeli oleh harta dunia. Tidak bisa. Itu murni datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah seperti yang telah kita ketahui ada dua macamnya. Ada yang diistilahkan dengan hidayatu ad-dilalah wal-irsyad. Hidayah menunjuki dan membimbing. Ini milik makhluk. Seorang memberikan jalan yang benar. Seperti ini jalan yang benar. Seperti ini cara yang benar. Seperti ini jalan yang hikmah. Itu namanya hidayatud dilala wal irsyad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Muhammad, kamu bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayatud dilalah wal irsyad. Ini jenis yang pertama. Adapun hidayatut taufiqi wal ilham, ini jenis hidayah yang kedua. Menyadarkan seseorang yang musyrik, menyadarkan seorang yang kufur, menyadarkan seorang yang ahlul ma'asi wa dhunub, mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak punya hidayah ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak punya hidayah ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak mampu memberikan hidayah meskipun kepada orang yang kamu cintai. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan Ia maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayatut taufiqi wal ilham. Allah yang lebih tahu daripada manusia. Disebutkan di dalam asbabun nuzul ayat ini, dalam surah Al-Qasas, ini berkaitan dengan wafatnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya, mendatangi pamannya, berdakwah mengajak pamannya untuk masuk Islam. Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang akan aku bela nanti untukmu di sisi Allah. Tetapi di samping Abu Talib ada dua temannya. Siapa saat itu? Dan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Berdua ini membisiki Abu Talib dengan ucapan, atarghabu an millati Abdil Muttalib? Apakah kamu sudah benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Agamanya Abdul Muttalib itu adalah agama menyembah berhala. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, wahai Abu Talib, apakah kamu sudah benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Ditanamkan prinsip asobiyah. Ditanamkan prinsip fanatik kepada tokoh Abdul Muttalib. Hingga akhirnya beliau pun enggan, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal yang dakwah ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mampu memberikan hidayah at-taufiq wal ilham, menyadarkan seorang yang kafir musyrik menjadi muwahhid mukmin, tidak bisa. Rasul sekalipun. Jelas ya? Ini dua macam hidayah. Lalu gimana? Terkadang ya memang seperti itu, hidayah at-taufiq wal ilham di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kamu bicara ya satu sekali, dua, tiga kali, seminggu, dua minggu. Nah, terkadang ratusan tahun saja kamu mengajak. Kalau Allah tidak memberikannya hidayah tu taufiq wal ilham, tidak akan itu. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, beliau mengajak kepada para hewan sekali saja untuk masuk ke kapalnya. Sebagian hewan masuk dan masuk. Terima, nurut. Tetapi beliau mengajak manusia. Berapa lamanya? Nabiullah Nuh dakwah. Berapa lamanya? Walaqad arsalna Nuhan ila qawmihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aama fa'akhadahumut tufanu wahum zalimun. Ya kan? Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Beliau tinggal di sana selama alfasanatin, 1000 tahun. Dikurangi 50 tahun. Berarti 950 tahun. Mengajak manusia untuk ikut kepada ajarannya. Berapa banyak manusia yang ikut kepada perahunya Nabi Nuh? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sedikit yang mau beriman. Padahal menyeru 950 tahun. Ini padahal manusia punya akal, ya kan? Dibanding hewan. Beliau nyeru hewan malah lebih mudah digiring tok. Ayo mlebung kapal kengku garap. Fa'akhudahumut tufan. Mau datang banjir bandang. Menungsa yang punya akal 950 tahun ora pasah. Ikut semuanya dakwah Nabiullah Nuh. Karena sudah rusak akalnya. Memang terkadang, ya enggak terkadang, naluri yang sehat, nalar yang sehat, itu lebih baik daripada akal yang rusak. Nalurinya hewan, nggarap teka banjir, dia mlebung perahu. Ning akalnya manusia, kalau sudah rusak, enggak ngitung. Karena saat itu, kemarau, lah gimana kok Nuh malah membuat kapal? Enggak nalar matematika manusia lho. Kering kerontang kok gawe kapal. Kalaupun iya, sebagian ingin naik ke bukit, ke gunung, sebagaimana anaknya. Padahal beliau ini tinggal bersama seorang ayah, dai kibar ini. Nabi Nuh. Udhukur dai kibar. Anaknya Nabi Nuh ini. Sebagai seorang nabi, tidak jamin. Hingga anaknya termasuk yang kufur kepada ajaran ayahnya. Dia milih untuk kekah kepada asobiyah. Nabiullah Nuh enggak bisa memberikan hidayah taufiq wal ilham, padahal dia hidup bersama anaknya, satu rumah, satu atap. Jadi pilihan yang seperti itu. Naam. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Itulah hidayah. Jadi kalau seorang berdakwah, sampaikan aja dakwah sudah. Sampaikan saja kebaikan, sampaikan saja jalan-jalan hidayah. Selebihnya Allah yang mengatur. Walakinallaha yahdi man yasha. Allah yang memberikan hidayah bagi siapa yang ia kehendaki, dan Allah itu lebih tahu siapa yang apa berhak untuk mendapatkan hidayah at-taufiq wal ilham. Jangan pernah putus asa. Oleh karena itu, setelah selesai dari membaca suratul Fatihah, ya disukai untuk mengucapkan amin, yang artinya adalah ya Allah kabulkanlah. Wa ta'minu innama yakunu 'ala du'a wa suratul Fatihati du'a'u kulliha du'a'u ibadah wa mas'alah. Dan mengamini itu terjadi karena doa. Dan surat Al-Fatihah doa seluruhnya, baik doa ibadah ataupun doa masalah. Jadi ucapkanlah amin. Wa fiha, di dalam suratul Fatihah ini juga itsbatur risalat. Telah ditetapkan adanya risalah-risalah. Risalah kerasulan, risalah kebenaran. Wa dzalika li anna muqtadha qawlihi rabbil alamin. Hal itu karena keharusan firman Allah Rabbil Alamin. Warabbu huwa alladhi yuslihu ibadah wa yurabbihim. Dan Rabb itu adalah yang memperbaiki hamba-hambanya serta membina mereka, membimbing mereka. Itu namanya Rabb. Wa muqtadha tarbiyatihim ayyursila ilaihimur rusul lihidayatihim wa tarbiyatihim. Dan konsekuensi kewajiban daripada pembinaan kepada mereka, Allah mengutus kepada mereka hamba-hambanya para rasul supaya menunjuki jalan hidayah kepada hamba-hamba Allah, supaya menunjuki jalan tarbiyah, pendidikan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para rasul diutus itu mendidik. Para rasul diutus itu membina supaya mendapatkan tarbiyah, dan itu merupakan konsekuensi bimbingan binaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seorang mendidik, ketika seorang membina, ya berikan ya binaan-binaan yang baik, contoh-contoh yang baik. Wahada min muqtadha rububiyyah wa min muqtadha al-hidayah ihdinas siratal mustaqim. Dan ini termasuk konsekuensi rububiyyah, termasuk konsekuensi hidayah. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. La yumkinul ihtida ilas siratil mustaqim illa birrusul alaihimus salatu wassalam. Tidak mungkin seorang mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus kecuali dengan jalannya para rasul alaihimus salatu wassalam. Sehingga di dalamnya terdapat ya penetapan adanya risalah. Jadi kalau seorang ingin berada di jalan yang lurus, harus wajib baginya untuk mengikuti para ar-rusul alaihimussalatu wassalam. Manusia itu berbeda-beda, ya. Berbeda-beda dalam pengetahuan sebuah bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara mereka orang enggak tahu yang namanya ibadah itu, enggak tahu. Salat enggak pernah. Usianya sudah 59 tahunan. Enggak pernah salat itu. Bacaan ibadah, salat enggak tahu juga. Apalagi Al-Fatihah juga enggak tahu. Nah, terus kepripun jenengan gerana kepungan kaya-kaya yo mangkat bae. Mangkat bae, sing penting yo amin amin ngotuli yo. Salat enggak pernah itu orang itu. 59 tahun. Usia yang sudah sepuh kan? Ada yang masih mending. Dia tahu ibadah itu cuma infak, sedekah itu ibadah. Dah. Selainnya enggak pernah. Dia salat itu di tempat itu tok. Saya salat ya di sini ini, Mas. Di sini di mana sih? Nang penjara. Ini sembahyang salat daripada orang apa kan subung linga-linga tok kayak gini kan melu binaan bae. Ana pelajaran sembayangan lah cara-cara Yesus melu sembayang ya. Saat itu saja. Taunya ibadah ya, infak sodakoh. Sudah. Kalau kepengen ibadah, maka dia berinfak. Bersodakoh. Wis. Uripe dadi ngode, kepengen ibadah, infak karo sodakoh. Wis. Ini tanggung jawab kita semua. Nah, jadi, ya masing-masing kita sejatinya mendapatkan atau memiliki hidayatul dilalah wal irsyad. Menunjuki manusia, menunjuki siapapun kepada jalan yang benar. Wa fiha raddu ala jami'i ta'if al-munharifah. Di dalam suratul Fatihah ini juga terdapat bantahan atas kelompok-kelompok yang menyimpang. Fafiha raddu 'ala al-malahidah alladhina yu'attiluna al-kaun min khaliqihi. Di dalamnya terdapat bantahan kepada para al-malahidah yang mereka mengingkari keberadaan semesta alam ini dari penciptanya. Dia tidak percaya ternyata semesta ini ada penciptanya. Ini membantah kepada mereka. Fiha raddu alaihim bi ithbati anna hadzal kauna lahu rabbun khalaqahu wa huwa rabbul alamin. Dalam ayat ini terdapat bantahan kepada mereka bahwa adanya penetapan semesta ini memiliki rabb. Semesta ini ada yang menciptanya, yaitu Rabbil Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang-orang yang tidak percaya kalau alam semesta ini ada yang mencipta. Surat Al-Fatihah ini membantah bahwa alam semesta ini ada yang mencipta. Wa rabbu ma'nahu al-khaliqu al-murabbi li jami'il khalqi bin ni'am wal muslihu wal maliku kullu hadhihi tadkhulu fi ma'ani ar-rabbi fa fiha ar-raddu 'ala al-malahidatil mu'attilah. Dan rabb itu maknanya adalah al-khaliq, yang mencipta, yang membina seluruh makhluknya dengan nikmat, yang memperbaiki dan memiliki semua itu, dibawa semua itu masuk ke dalam makna Rabb. Dengan istilah lain, rububiyah ini berkaitan dengan apa? Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mencipta, apakah mengatur, apakah menyembuhkan, apakah ya memberi rizki itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu dan akan menjadi milikmu tidak akan pernah tertukar dengan yang lain. Yakini ini. Dan selama kita masih hidup, Allah pasti akan memberikan rizki kepada hamba-hambanya, kepada mereka. Siapapun dia. Jadi ketika kita terkadang sudah berharap, nanti dapat, kok enggak, berarti itu belum rizkimu. Dan yang mengatur itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang memahami ini dengan pemahaman yang baik, kecewanya tidak terlalu. Kekecewaan yang terjadi pada hatinya itu tidak terlalu. Kenapa? Karena dia memahami Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rizki. Lah kenapa kamu kecewa? Wong itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Wong itu sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mesti kita kecewa yang sangat? Selesai kan? Ambil saja keuntungannya dari kejadian tersebut. Kita kecewa juga gak akan kembali. Itu sesuatu yang kita kecewakan. Mending kita tenangkan, bersabar, dapat pahala malah. Mungkin akan dikasih, diberi rezeki yang lebih. Dan itu tidak mustahil. Ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum. Itu tidak mustahil. Bisa jadi Allah akan ganti yang lebih baik. Allah akan bayar kontan lunas saat itu juga. Bisa jadi mungkin Allah tunda kebaikan untuknya. Tenang, nikmat. Saya pernah sholat, beli sandal. Dulu banget. Udah lama. Ada 7 tahun yang lalu mungkin itu. Lebih. Dan saya masih ingat. Saya senang banget sandal yang namanya sandal Eger. Senang banget itu. Saat itu saya baru tahu sandal itu katanya sandal bagus. Saya beli. Harganya 200 ribu. Tok eman-eman, kalau tak pakai pun itu kalau ke Jakarta, kalau enggak saya pakai. Saat itu mau ke Jakarta, pakailah. Itu saya beli itu 2 bulan baru tak pakai itu. Biasa pakai sandal Swallow. Jadi eman-eman temenanan, eman. Ternyata Jumatan di sana, keluar masjid, hilang. Marah ndak? Nalare menungsa marah ndak? Kecewa ndak? Anu antum sayang loh. Beda kalau antum suara butuh. Jod bayi HP sing nakanah anu suara dinggo. Ya iya ngerasa dinggo karuan. Jajal gerna kowe gawane gawe diutak-utak. Aja sing kowe. Iya. Mergane anu suara dinggo dadi rekna. Bahkan malah kadang-kadang rekna pondok kae daripada ora kanggo gawe. Iya, dewek mang pondok ya pinter ngokon dandani. Suara kanggo gawe nang kowe. Lah sekarang hilang dengan keadaan itu coba. Iya kan? Waduh, marah sekali ini. Sendal lagi diwat-wat. Tukun larang-larang 200 ribu tukun sendal sewala tuh 10. Akhirnya ngong bebek sih kanggo ne gerbeh lah. Orang urung hilang ngono. Rezekinya wong ya berarti kan? Ya uslah, bagaimanapun caranya dia. Sudah, biasa baik. Hilang ya orang patia kecewa ya. Oh ngadir lah, sendalah nukur. Telu ngebeli mangatu suli. Hiji padahalnya. Di Surawapa. Orang terlalu kecewa. Biasa aja. Waduh, ini deg banget. 2 bulan baru dipakai. Dipakai sekali. Jumatan keluar kok. Hilang. Masih dicium masih bau baru itu. Mambu anyar lah cara-carane. Iya kan? Mambu anyar iki. Metu sumpah serapah ya Allah. Gerpes juga mengsapa, ya kan? Mau marah-marah sama siapa? Takmir masjid disalahkan. Takmir ini sandal saya. Lu apa urusannya takmir masjid barang-barangmu kok kita yang disuruh jaga. Tapi memang di masjid itu, masjid besar itu. Masjid besar. Saya sebagai jamaah, bukan khotib. Jamaah biasa. Nah, jamaah biasa. Pakai hem, pakai sarung. Ini biasalah jamaah biasa. Bukan pakai kayak gini, coba-coba. Enggak. Safar waktu itu. Ya Allah, ini sumpah serapah ini. Tapi yang belum rezekinya berarti ya. Berarti kan sudah ya, harus ini dipaksa. Kita dipaksa dengan keadaan untuk meyakini dan mengamalkan rububiyatullah. Tauhid rububiyah. Allah yang memberikan rezeki, berarti itu belum rezekimu. Ajak kesu-kesu, ya kan? Oh, tapi sambil jalan ke rumah yang kita bertamu itu sambil marah-marah ini. Mukanya merah ini sambil nyaker ini. Jengkel banget sih sekali ini. Itu kok udah 2 bulan belum dipakai. Harganya 200 ribu mahal-mahal. Begitu pakai sekali, hilang. Jadi enak banget. Ya, kepengen, emang gue ngerti banget. Gregetan banget, ya kan? Nah, ya enggak? Nah, coba aja antum kehilangan sesuatu yang antum sukai. Saya yakin. Urusan dunia loh, padahal loh. Urusan dunia padahal. Tapi alhamdulillah ya sudahlah ya Allah. Dong aman ya Allah. Aduh hilang ini. Aduh. Lemes rasanya itu. Sampai sekarang saya masih ingat itu. Artinya itu jadi saya jadikan pelajaran. Enggak tahunya. Mungkin ada orang kasihan bok dalam manyong bok melati sih. Ada yang melas teman ya orang sandal bok. Sama teman akhirnya diantar ke toko Eger, beli silakan apa yang kamu mau. Waduh, wis tambah ya kan? Artinya ini bayaran kontan ini, jangan marah gitu loh. Kamu jangan marah, sesuatu yang terluputkan darimu jangan marah, jangan terlalu kecewa. Yakini rububiyah Allah, Allah yang memberikan rizki itu. Coba kalau kamu marah-marah terus, enggak balik juga kamu marah. Ya kalau kamu tensinya rendah, kalau tensinya tinggi, semakin naik, der. Gimana coba? Saking marahnya enggak bisa nahan. Ya kan? Itu belajar itu. Nah, marah kalau ada lawannya mending ya. Kalau ada lawannya mending, ada orang marah-marahin. Lawan bisa kita keluarkan. Lah sekarang enggak ada lawannya, mau marah sama siapa? Kalau ada lawannya mungkin kita akan tuangkan. Saya sudah bayar, belum. Oh, bisa marah. Marah sudah, kita keluarkan saja. Keluar dari majelis itu selesai sudah. Alah, sudah selesai. Yang penting saya juga marah. Nah, kalau sekarang, mau marah siapa? Dikira orang kumat kapan? Hilang sandalnya ini marah sama siapa ini? Apalagi hilangnya di tempat ibadah. Jadi itu keadaan terkadang mengajarkan kita untuk rububiyatullah. Meyakini Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur sesuatu yang belum Allah tentukan untukmu, bagaimanapun kamu, itu akan hilang. Karena memang bukan hakmu. Jadi ambil pelajaran saja, ya yes. Allah. Orang nangis-nangis, ya Allah, hilang sih, sendale. Malah Allah kasih yang lebih baik. Ngono tuku sing kaya Mickey Maning. Alhamdulillah guys. Ya kan? Tapi waktu itu saya enggak, yuk. Kemudian aja rai gede ya, mentang-mentang oke monggo wae. Toko Eger beli semuanya, rai gede ditokna kok diot iku kabeh. Oke ya, saru jenenge iki. Ya. Jangan mumpung iki kok nang ngaring toko Eger iki. Beli semuanya ini. Ini kan membantu saudara kita. Ini kan sudah enggak apa-apa. Jadi yuk kita sekalian. Oh, jangan. Nah, dia ingin mengganti aja sebetulnya. Saya ambil sandal aja sama kaos waktu itu. Kaosnya udah rusak. Udah enggak bisa dipakai. Sandal dah. Terobati, Masya Allah, ya Allah. Memang. Enggak boleh yang seperti itu. Sumpah serapa jelek. Nanti yang nyuri ini sikile buntung pokoke ngono kok. Itu terlalu lah ya. Iya kan? Terlalu itu. Jangan. Mbok nanti mungkin dianya pas khilaf, ya kan? Ya namanya orang pas khilaf dah. Belum dapat hidayah. Nah, doakan mestinya kebaikan ya Allah, mudah-mudahan dia bertaubat. Kan malah lebih nikmat kan? Lebih sejuk ya kan? Ini saya ingin menerangkan tentang rububiyah. Dan ini bantahan kepada kaum al-malahidah al-mu'attilah. Yang apa namanya? Mengingkari adanya pencipta. Bahwa yang mencipta itu ada, ingat baik-baik. Dan itu waktu itu saya rasakan itu. Berarti memang ada yang ngatur memang. Kok kenapa teman saya ini mau belikan gitu loh? Kok ke saya juga? Padahal di awal enggak ada perjanjian untuk tak belikan itu enggak ada. Nah, enggak ada. Tapi itu rezeki sesuatu yang mungkin memang takdirnya wis kon ilang, mengko agak diganti maning gitu loh. Iya kan? Sing kaemen. Kowe sing sabar gitu loh. Aja nesu-nesu bain, udah ambil hikmahnya. Toh itu juga sudah terjadi. Meskipun perkara ketone sepele ya, sendal eger ya. Ya apapun kalau sudah senang, mau gimana lagi, ya kan? Masih nyantri kalau enggak salah dulu. Wallahu a'lam bissawab. Ini sudah masuk belum? Isya? Waalaikumsalam. Belum ya? Hah? Hampir ya belum berarti. Hampir berarti belum. Wa fiha raddu 'ala al-musyrikin alladziina ya'buduuna ghayra Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat ini, di dalam suratul Fatihah ini terdapat bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Haitsu inna fiha ikhlasal ibadati lillah. Di mana di dalam ayat ini terdapat pemurnian ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fiha radd 'ala al-musyrikin alladzina ya'buduna ma'allahi ghairuh. Terdapat bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka beribadah bersama Allah dan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wong ibadah itu hanya untuk Allah, kok mereka juga menyembah kepada selain Allah. Ini membantah perbuatan mereka. Dan biasanya syirik itu, perbuatan syirik itu salah satu sifatnya memecah belah. Orang yang biasa nyembah kepada selain Allah itu sesembahannya beda-beda. Masing-masing wilayah, masing-masing tempat itu sesembahannya beda-beda. Sebagaimana orang-orang musyrikin dulu juga seperti itu. Yang sebelah sini menyembah Lata misalnya. Dia juga berbangga dengan Lata. Yang sebelah sana memiliki sesembahan yang namanya Uzza. Dia juga berbangga dengan sesembahannya yang namanya Uzza. Yang sebelah sana juga berbangga dengan sesembahannya yang bernama Manat. Masing-masing itu, ya, kami punya Uzza. Kalian tidak punya Uzza. Oh, kalau kami punya Manat. Kami memiliki Manat. Sementara kalian tidak punya sesembahan Manat. Masing-masing punya sesembahan. Masing-masing punya peribadatan-peribadatan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru satu wilayah loh. Baru satu negara mungkin. Di Arab Saudi saat itu. Di Arab. Bangsa Arab. Masing-masing sudah apa? Memang sifatnya syirik seperti itu. Memecah belah. Nah. Kalau sekarang. Terapkan saja. Oh, di sebelah sana sesembahannya. Katanya kalau mau ada hajatan, kalau mau ada apa tuh datangnya ke sana biar begini. Nanti ke sebelah sana beda lagi, dewek-dewek sesembahannya. Coba kalau tauhidullah subhanahu wa ta'ala, satu aja sudah mesti doa kepada Allah ta'ala. Ya kan? Sebagaimana bid'ah juga memiliki sifat memecah belah. Berbeda dengan sunnah. Coba, orang yang suka gemar melakukan bid'ah, itu naam, itu beda-beda tata cara melakukannya. Taruh misalnya kita rangkaian ibadah sholat misalnya. Dari sebelum sholat sampai sholat berakhir, sampai bubar. Sampai pada keluar masjid. Mungkin beda-beda itu tata caranya. Karena bid'ah. Oh, yang di sini pakai lagu ini. Sebelah sana pakai lagunya yang sana. Oh, sebelah sana sini pakai lagu yang sana sini. Beda-beda itu. Baru satu wilayah mungkin. Setelah sholat nanti juga mungkin ada ritual-ritual apa. Misalkan tawaf nanti di situ. Oh, di sini enggak. Oh, di sana. Beda dengan sunnah. Ajaran sunnah sholat di mana saja sama. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai dunia sekalipun. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum, ya pentingnya untuk kita memahami, ya kita kembali bahwa di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat bantahan kepada orang-orang musyriki. Masih ada lagi insyaallah ta'ala, bantahan kepada kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan kebenaran. Seperti mereka Jahmiyah, seperti mereka Al-Mu'tazilah, seperti mereka Al-Asyairah. InsyaAllah ta'ala di kesempatan yang berikutnya akan kita sebutkan. Apa itu Jahmiyah? Apa itu Al-Mu'tazilah? Dan apa itu Al-Asyairah? InsyaAllah ta'ala. Dan di dalam bab apa mereka itu menyimpang yang sesuai dengan suratul Fatihah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah.